بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فنفتن عزكم الله، kita masih membahas bab yang ke-92 tentang larangan memukul bagian wajah, atau perintah untuk menjauhi wajah tatkala memukul. Setelah kita baca hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang sangat pendek namun padanya terdapat ahkam, hukum-hukum yang cukup banyak. Idza daraba ahadukum khadimahu فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَا. Bila salah seorang di antara kalian memukul pembantunya, maka hendaknya dia menjauhi wajahnya. Nantilah kita bahas beberapa masalah yang terkait dengan hal itu. Sekarang kita baca hadis yang berikutnya. قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْأَدَبِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ. قال حدثنا سفيان ابن عيينة. سمدر خالد ابن يحيى سمسم ثقة. عن أبي الزبير داري أبي الزبير نمي محمد ابن مسلم ابن ددرس المكي. عن جابر dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dia mengisahkan, marra an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bidafatin. An-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam pernah melewati seekor hewan dabba. Qad wusima, hewan tersebut telah diwasem. Wasem itu ya fanatina azakumullah ialah dibakar kulitnya dengan besi yang panas sebagai tanda. Yudkharu min kharahu, sampai berasap kedua hidungnya itu. Beliau melewati seekor hewan yang telah diwasem, ditusuk besi yang sangat panas pada kulitnya hingga terbakar, tapi kemudian sampai pada tingkat mengeluarkan asap pada kedua hidungnya itu, berasap dia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda saat itu, la'anallahu man fa'ala hadha. Semoga Allah melaknat orang yang berbuat seperti ini. La yasammanna ahadukum alwajh. Sungguh-sungguh jangan sampai ada salah seorang pun yang mewasem wajah. Jangan sampai wajah hewan itu ditusuk dengan besi yang panas sebagai tanda. Wala yadribanna, dan sungguh jangan sampai dia memukul wajah. Hadis ini khanamtina azakumullah sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya Kitabul Libas. Secara sanad isnadu hasan, sebab Abu Zubair soduk, jujur orangnya. Hadis ini pula khanamtina azakumullah menunjukkan kepada kita larangan memukul wajah pada kalimat wala yadribanna, dengan la nahi, huruf la yang mengandung makna larangan disertai dengan nun taukid, sehingga larangannya itu dengan taukid, sungguh-sungguh jangan dia memukul wajah, sehingga hukumnya haram. Bedanya ikhwanabitina azakumullah riwayat ini dengan riwayat sebelumnya, kalau riwayat ini terkait dengan larangan memukul wajah hewan. Jadi kami, sementara yang sebelumnya hadisnya Abu Hurairah umum, tetapi lebih khusus pada pembantu, khadim. Maka dengan dua hadis ini, karena fitna azakumullah menunjukkan bahwasanya keharaman memukul wajah itu berlaku untuk Bani Adam, demikian pula berlaku untuk yang namanya hewan. Tidak boleh bagi Anda memukul kepala hewan atau wajahnya hewan, entah itu yang namanya kambing atau sapi atau unta atau hewan-hewan yang lainnya, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Jangan riwayat. Jadi faham ya? Sehingga riwayat Jabir dijadikan sebagai dalil untuk larangan memukul wajah manusia min babi aula. Dari sisi kiasul aula, lebih-lebih lagi wajahnya hewan saja yang bukan mukallaf, hukumnya haram dipukul, apalagi yang namanya manusia, apalagi yang namanya Bani Adam, maka tentunya lebih-lebih lagi hukumnya haram. Gitu. Apalagi kalau yang kamu pukul itu ialah orang yang dekat dengan Anda, anakmu, istrimu. Lebih haram lagi kalau kemudian yang kamu pukul itu ialah orang tua kamu. Hukumnya haram. Tambah lagi dengan tindakan uqul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, pada hadis Jabir ada tambahan faedah, yaitu tentang masalah al-wasm. Hukum al-wasm. Al-wasm itu ialah tadi itu, menusukkan besi yang panas pada kulit sebagai tanda. Mengenai al-wasm ini, fanatina azakumullah, kalau pada wajah, wajah yang kemudian dilukai dengan besi panas itu, kalau yang dilukai itu ialah wajahnya Bani Adam, hukumnya haram. Hukumnya haram ya. Demikian pula kalau yang diwasem itu, yang dilukai itu ialah wajah hewan, juga hukumnya haram. Dengar riwayat ini juga. Faham ya? Sebab hadis ini lebih khusus terkait dengan masalah wajah. Baik. Lalu apa hukumnya mewasem, melukai kulit dengan besi panas untuk selain wajah? Selain wajah, hukumnya ikhwan fillah rahimakumullah ialah kalau untuk Bani Adam hukumnya haram. Tetapi kalau untuk selain Bani Adam hewan boleh untuk tanda. Kalau di zaman dahulu, di zamannya Rasulullah SAW, itu sebagai pertanda hewan tersebut adalah hewan yang mau diperuntukkan zakat, dan juga hewan tersebut untuk hewan kurban. Tanda ini ya. Hewan boleh. Manusia hukumnya haram. Kalau manusia yang nanti dikatakan haram, sebab disebutkan dalam riwayat yang lainnya ada laknat. La'anallahul wasimah wal mustausimah. Perempuan yang mentato dan yang dimintai tato. Al-wasim tadi itu melukai kulit dengan yang namanya besi panas. Hukumnya haram. Baik perempuan ataupun laki-laki. Hukumnya haram. Naam. Sehingga dari sini khonafidina azakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya yang dilakukan oleh anak-anak muda sekarang ini dengan alasan supaya kelihatan keren atau kelihatan berani atau semisalnya dengan cara mentato kulitnya dengan gambar yang dia sukai, ini hukumnya haram. Haram dikarenakan memang ada larangannya, haram dikarenakan memang dilaknat pelakunya, haram dikarenakan memang merusakkan kulitnya dia, termasuk boror, membahayakan kulitnya dia. Ini banyak ya Pak. Alah ya Pak. Itu muslimin lah itu. Sebelah sininya tato apa begitu, dia senang apa. Senang apa namanya, perguruan naga sakti. Nah, dikasih naga di sini, gambar naga. Kalau orang ini kemudian sedang jatuh cintrong dengan ceweknya yang dia cintai itu, susah untuk melupakan dirinya di kamar tato sebelah sininya, ya, kamar apa ini? Kamar apa ini? Kamar perempuan, apa ada? Kamar perempuan, macam-macam. Hukumnya haram ya. Tato itu menggunakan besi panas ya. Siapa ya? Jadi menyatu dengan yang namanya kulit. Hadza haram. Wallahul musta'an. Dan itu mengejala di kalangan para pemuda sekarang ini. Pemuda-pemuda yang sangat jauh dari yang namanya norma agama. Dan subhanallah ikhwanakum azakumullah yang mereka tiru itu ialah para fusaq wal fasiqat. Laki-laki yang fasik dan perempuan-perempuan yang fasik. Yang mereka sebut dengan istilah bintang-bintang film atau bintang sinetron atau yang namanya artis atau yang namanya aktris atau yang namanya siapa. Subhanallah pula ikhwanantina'azakumullah yang mereka tiru itu ialah bintang-bintang yang lagi terkenal, bintang sepak bola atau bintang musik atau bintang apa. Itu kalau kamu perhatikan pakai tato. Sama pakai tato ya. Entah punggungnya, entah perutnya, entah tangannya, entah mananya, bertato. Allahul musta'an. Ini tindakannya haram bila syakkin lari, dengan tambah keraguan lagi. Maka seorang muslim dan muslimah yang baik tentunya tidak akan mau merusak kulitnya dengan tindakan-tindakan yang mal'un, yang dilanggar tadi itu. Juga tidak akan mau kemudian mencontoh orang-orang yang fasik wal fasiqah. Mencontoh orang yang kafir wal kafirah yang bukan tauladan yang baik namun uswatun sayyi'ah, contoh yang jelek dalam perkara kehidupan dan akhlak. Hadah. Saya mau tanya kalau begitu. Ayo, kalau kita bicara yang namanya tato. Apa kita takon ini? Nah, ya. Satu-satu. Nanti baik. Tadi kan dijelaskan bahwasanya hukumnya tato itu hukumnya haram. Sekarang ada orang yang sudah punya tato. Pengen taubat. Berapa sih yang taubat aja lah. Supaya mereka hanya mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau taubat ini. Bagaimana cara bentuk dan taubatnya dia itu? memadharatkan di sini bagaimana batasannya dan ketentuannya itu? Berarti enak ya, Kak. Merusak apa? Merusak sampai membuat apa namanya? Lumpuh? Enggak lumpuh. Hanya merusak jaringan kulit. Iya, parto. Ya begitu. Itu ilmunya ya? Iya caranya? Dioperasi. Terus? Diambili begitu, kayak ngelentei kulit gitu. Kulitnya itu dikelupas gitu. Iya. Terus kamu? Yang alasan. Tapi yang jelas, enggak sampai lumpuh. Hanya semata-mata merusak jaringan kulitnya. Lata. Dengan adanya teknologi yang canggih seperti ini, bagaimana cara tobatnya? Ulangi lagi penjelasannya nanti. Bangun aja. Gitu. Kalau enggak mampu. Gitu ya. Masya Allah. Allah Yafarisi. Gitu kan. Namanya. Bukti taubatnya seseorang dari tato, ya harus berusaha untuk menghilangkan tatonya. Itu betul-betul bukti dia taubat sadar dari kesalahan dia. Samping dia menyesal punya tato, dia berazam jangan mengulangi lagi, dia pun juga harus berusaha untuk lepas dari tato itu. Bagaimana caranya hilang? Kalau kemudian hilang dengan cara operasi, dengan cara laser, dengan cara setrika, yang penting hilang itu, selama tidak memudaratkan dia. Pengertian maksudnya Ikhwan tadi itu yang saya katakan, melumpuhkan tangannya, jangan sampai demikian. Kalau demikian, kalah dibiarkan saja. Dia tobat dengan tobat dan nasuha. Selama hanya merusak jaringan kulitnya lah, tidak ada masalah. Habis dioperasi, kayak madu, tetap. Bisa ya? Di antara fungsi madu itu bisa mengembalikan sel-sel kulit. Jaringannya utuh. Iya. Tetap. Benar tak? Nanti saya kalau begitu, itu gini-gini. Secara ilmunya Anda. Iya. Begitu. Gitu. Memang itu diantara fungsinya masuk langsung begitu operasi kan masih basah begitu masih darah gitu kasih madu yang asli ya gitu. Insya Allah lukanya cepat mengering dan selnya itu kembali lagi. Itu diantara kelebihan madu daripada betadin. Tadi paham ya, betadin membekas lukanya itu, madu tidak, jaringan kulit sel kulit utuh bagaimana semula. Gitu. Ini ilmunya dokter. Yang nyampaikan sama saya juga dokter. Fikoh lagi dokternya itu. Ustadz lagi dokternya itu. Masya Allah. Dokter ustadz lagi. Masya Allah. Ada sini pula ya khana binti na'azakumullah menunjukkan kepada kita syariat ingkarul mungkar. Mengingkari yang namanya kemungkaran. Dan ini ditunjukkan oleh Rasulullah SAW tatkala beliau melewati seekor hewan yang diwasem wajahnya sampai berasap hidungnya itu. Langsung diingkari oleh Rasulullah SAW. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Fa illam yastati' fa bi lisanih. Fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Kalau enggak mampu dengan lisannya, kalau enggak mampu dengan hatinya, dan itu selemah-lemah keimanan. Sehingga kalau Anda mampu untuk merubah dengan tangan Anda, rubah. Enggak mampu dengan lisan Anda. Dalam contoh yang disebutkan dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengingkari dengan lisan, sebab enggak mungkin dirubah dengan tangan. Karena bentuknya itu ialah wasem, tato di wajahnya sapi atau di wajahnya hewan. Nggak mungkin dirubah ya. Maka dengan cara lesan. Juga dalam hadis ini, Hormatina Asyakumullah menunjukkan kebolehan melaknat pelaku dosa dengan tanpa menyebut personnya. La'anallahu man fa'ala hadha. Semoga Allah melaknat orang yang berbuat seperti ini. Itu boleh. Itu namanya hukmun 'am, wasfun 'am. Hukum secara umum, sifat secara umum. Melaknat seseorang yang jatuh dalam tindakan dosa. Baik dia itu kafir atau muslim. Atau muslim. Sama saja. Ini terkait dengan orang yang masih hidup. Adapun melaknat seseorang pelaku dosa dengan ta'yin, dengan langsung menyebut namanya dia, maka di sini ikhwan, kalau muslim ya juz, tidak boleh. Kalau dia kafir, dia khilaf. Ada khilaf di kalangan para ulama, dan yang dirujukkan sama mereka ialah al-awla ijtinabuh, yang lebih tepat dijauhi, sebab dia masih hidup, fi qaidil hayah, masih hidup, sehingga diharapkan masih mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza. Ini diperbolehkan. Dan bahasa yang seperti itu bukan bahasa yang kemudian dicap dengan bahasa keras atau bahasa yang kaku atau bahasa yang kurang hikmah atau bahasa yang kurang santun atau bahasa yang kurang lembut. Tidak. Tapi itu masuk dalam bab ingkarul munkar, mengingkar sebuah kemungkaran supaya orang yang jatuh dalam tindakan dosa itu memahami itu dosa besar, sehingga disebutkan dengan kata-kata laknat langsung, mal'un man fa'ala hadza, gitu. Dilaknat orang yang berbuat seperti ini dengan tak menyebut siapa dia, gitu. La'anallahu man fa'ala hadza, dengan bahasa-bahasa laknat seperti itu. Ya juz, boleh. Di sini menunjukkan ikhwan fillah azakumullah bahwasanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ingkarul munkar, mengingkari yang namanya sebuah kemungkaran, terkadang menggunakan bahasa halus, terkadang menggunakan bahasa keras. Tetapi tetap kebiasaannya beliau tidak menyinggung personnya langsung. Yang halus beliau menggunakan bahasa ma balu aqwamin yaf'aluna kadza wa kadza. Kenapa kok ada satu kaum yang berbuat begini dan begini? Ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Kenapa kok ada satu kaum yang berkata begini dan begini? Halus bahasanya itu. Ya. Di saat yang lainnya keras bahasanya itu, langsung seperti ini. Melihat ada orang yang berbuat kesalahan besar, mentato atau melukai wajahnya hewan dengan besi yang panas sampai keluar asapnya di hidungnya, langsung diingkar dengan keras sama Rasulullah. La'anallahu man fa'ala hadza. Gitu. Semoga Allah melaknat orang yang berbuat seperti ini. Adalah. Sehingga yang namanya ingkarul munkar, yang namanya nasihat, itu tidak mesti harus dengan bahasa yang halus. Tidak mesti harus dengan bahasa yang lembut atau yang santun. Tapi dilihat dan diperhatikan masing-masing kesalahannya, bagaimana orang yang salah itu, bagaimana keadaannya dia, tingkat keilmuannya dia, diperhatikan masing-masingnya. Ada kalanya orang ini pas dilembuti dengan bahasa yang halus, yang lembut, dibimbing pelan-pelan, ya Allah, sampai dia mantep untuk meninggalkan yang namanya kemungkaran. Terkadang pula harus diucek-ucek itu yang namanya orang satu ini. Kan diucek-ucek ya. Nah, diucek-ucek kesalahannya itu. Kayak ada baju yang kotor, ada kotoran yang membandel, kamu kasih rinsu yang banyak, kamu ucek-ucek, disikat begitu, dibaiklin, supaya bersih. Ya, ini dengan bahasa-bahasa, dengan kata-kata yang tegas, lugas, yang mungkin dipahami sama dia keras. Tapi itu semua, ya Fana Mtina Azzaikumullah, masuk dalam lingkaran nasihat, masuk dalam upaya untuk memberikan bimbingan kepada orang tersebut, namun dengan cara seperti itu. Nah, ini disebutkan oleh sebagian para ulama kita, Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah, juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, mengatakan demikian. Terkadang yang namanya kemungkaran itu perlu kemudian diucek-ucek dengan bahasa yang tegas, dengan bahasa yang lugas, supaya mereka sadar. Demikian pula Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa syafah, juga demikian. Dan jangan kamu anggap dan jangan kamu kemudian punya pandangan, wah orang satu ini kok nasihati apa nasihati, masa nasihatnya marah-marah kayak gitu, masa nasihat kok bahasanya cek kasare, lagi-lagi la'anallah, waduh dilaknat aku rek, aku juga dilaknat sama dia. Jangan nyalakan orang yang ngasih nasihat, ngocok kamunya itu yang salah, itu yang ngaca gitu. Supaya kamu ngerti loh, kenapa kok satu orang ini sampai mengucapkan kata-kata la'anallah, padahal biasanya orang ini bahasanya halus, lembut, santun, kok tahu-tahu kasar, la'anallah, waduh bahaya ini, ono apa ini, ngocok. Dan kamu sudah menyalakan orang yang memberikan nasihat, kamu yang ngaca, ada apa dengan saya? Oh ternyata saya jatuh dalam tindakan yang sangat besar dosanya. Taubat. Gitu ya. Allahul musta'an. Ini ikhwan fillah a'azzakumullah. Beberapa faedah yang saya kita ambil dari hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu sini. Sedangkan insyaallah ya. Sehingga agama itu ikhwan fillah a'azzakumullah ada amar ma'ruf, ada nahi munkar. Ada perintah berkebaikan, ada larangan dari yang namanya kemungkaran. Semata-mata perintah berkebaikan, tidak sempurna. Semata-mata melarang kemungkaran, tidak sempurna. Harus ada dua-duanya. Ada amrun bil ma'ruf, ada nahyun anil mungkar. Harus ada perintah berperkara kebaikan, harus ada pula larangan dari yang namanya kemungkaran. Dan itu prinsipnya kaum muslimin, itu prinsipnya harus sunnati wal jamaah. Agar. Sehingga enggak kemudian diam-diam saja ada kemungkaran dibiarkan, enggak, dihindari dengan semampunya dia, dengan tangan atau dengan lesan atau dengan hatinya dia masing-masing. Wallahul musta'an. Dan di zaman sekarang ini khonatina azakumullah, orang yang amar ma'ruf sangat banyak. Untuk urusan amar ma'ruf muttafaqun 'alaih. Disepakati oleh semua pihak. Enggak ada yang komplain urusan amar ma'ruf itu. Walaupun Anda sampaikan dengan bahasa yang heboh gitu, bahasa yang apa namanya? Keras, meledak-ledak, berapi-api sampai keluar asapnya, tapi isinya itu amar ma'ruf, orang menerima. Enggak ada masalah. Masih muskilah. Ada komplain. Namun ikhwanatina azakumullah, untuk urusan yang namanya nahi mungkar, ini yang kemudian banyak pihak itu komplain. Nahi mungkar dengan bahasa yang lain ialah raddul mukhalif, membantah pihak yang menyalahi aturan. Dengan bahasa yang lainnya ialah at-tahdzir anil mungkar, memperingatkan orang dari bahaya kemungkaran atau pelaku kemungkaran. Dengan bahasa yang lainnya al-bara'ah, berlepas diri dari kemungkaran dan pelaku kemungkaran, ini yang banyak diingkari sekarang. Sampai ada salah seorang yang menjuluki tindakan ingkarul mungkar itu sebagai da'ul muhadithin. Yang dengar. Apa artinya? Penyakit yang selalu menghijabi ahli hadith. Dibilang penyakit ya, Pak. Da'ul muhadithin. Ini dari Yaman orang. Sudah meninggal dunia. Namanya Al-Bayhani. Allah irham. Sebagai gambaran, ikhwanatina azakumullah, bahwasannya untuk urusan yang namanya nahi mungkar, yang namanya melarang, yang namanya kemungkaran, itu enggak sepakat orang itu. Enggak sepakat. Justru di zaman sekarang ini, ikhwanatina azakumullah, rata-rata untuk urusan yang namanya nahi mungkar, itu dituduh, dianggap sebagai tindakan yang kasar, tindakan yang enggak hikmah, tindakan yang enggak santun, tindakan yang kurang lembut, yang kurang pas, yang ila akhir. Ada. Walaupun Anda itu mengingkari tokoh teroris Indonesia nomor satu, banyak yang komplain. Siapa itu? Teroris Indonesia nomor satu itu. Yang dipasang fotonya itu hadiah itu M gitu. Ada Nur Azhar, Azhari, ada Nudun Top, khususnya Imam Samudra yang punya tulisan. Ada mengingkari kemungkarannya orang ini yang di antum tahu sendiri bagaimana tindakan dia yang mengerikan itu sampai membunuh nyawa-nyawa tidak hanya orang kafir tapi juga kaum muslimin dan bisa mencoreng-moreng muka dakwah kaum muslimin. Itu ketika diingkari kemungkarannya banyak yang ngamuk-ngamuk. Wah, bahasanya itu terlalu kasar. Bahasanya itu terlalu keras. Begini begitu. Ah, Al-Muhim. Tanya salah seorang, gimana pendapat antum dengan fulan yang membantah Samudra itu? Ah, biasa. Itu kayak gurunya. Keras memang, tak pikir ini sudah habis masa dan apa namanya periode-periode kayak dulunya yang kasar dulu itu. Loh, si ono. Subhanallah. Bahkan ini kalau nanti nasihatkumullah ada pihak ngaku ustad, ngaku salafi berterima kasih kepada Imam Samudra. Terima kasih Imam Samudra. Dalam tanda kutip tadi. Sampai terima kasih ya Ivan. Subhanallah. Apa kemudian terbalik atau gimana? Atau pikirannya itu ditaruh di mana? Terima kasih Imam Samudra. Terima kasih. Dia punya pandangan bahwasanya tindakannya Imam Samudra itu membangkitkan kesadaran kaum muslimin supaya memiliki ghirah, semangat yang kuat dalam berislam. Menyadarkan tidurnya kaum muslimin dari tindakan yang namanya ingkarul munkar, punya keberanian dalam mengingkari kemungkaran. Terima kasih Imam Samudra. Kalau seandainya gak lahir Imam Samudra itu, mungkin kaum muslimin masih moroh, tidak pernah mengingkari yang namanya kemungkaran, tidak punya yang namanya ghirah islamiyah yang kuat untuk mengingkari kemungkaran dengan keberanian. Ya subhanallah. Ana baca bukunya Ustaz satu ini, geleng-geleng kepala, ya opo Ustaz siji. Sama seperti itu. Lah ada apa kok kemudian Anda berterima kasihnya sama Imam Samudra itu? Ya akhi, walaupun dia itu gak ada wujudnya, masih di alam bawah tanah sudah. Gak ada masalah bagi kaum muslimin. Justru bang, lebih baik gak ada dia daripada dia itu ada. Urusan membangkitkan yang namanya semangat, yang namanya ghirah islamiyah, bukan dengan berterima kasih kepada orang kayak gitu itu. Ya, kenapa gak kemudian Anda nukilkan saja bagaimana sifat terjangnya para ulama terdahulu, salafun salih, bagaimana keberaniannya mereka. Kan begitu. Banyak para ulama yang berani dalam tindakan ingkarul mungkar. Banyak di kalangan para ulama yang berani membela Islam. Banyak para ulama yang punya ghirah yang sangat tinggi dalam membela Islam. Ulama salaf, ulama sunni gena salafi. Gitu. Apa kemudian terima kasih Imam Samudra? Allah. Hadir. Sementara yang berusaha untuk menerangkan bagaimana penyimpangan-penyimpangannya orang satu ini, teroris satu ini, paham takdirnya, paham begininya. Mas, koyok gurune iku. Kasar iku bahasane. Keras. Orang santun. Gitu. Kemudian dia berusaha untuk menasihati wong siji yang lagi degem di Nusa Kambangan ini. Tamam? Dinasihati dengan bahasa dia. Ya, walaupun Anda jatuh dalam kesalahan begini, Anda kurang pas dalam begini, tapi Anda juga saya salut sama saudara, dekat saudara itu punya keberanian yang sangat luar biasa dalam begini. La haula wa la quwwata illa billah. Ana baca buku ini, khana fitina azakumullah. Jadi teringat, ternyata pemahaman yang semenjak dulu kita ubek-ubek, kita obok-obok di Indonesia ini supaya lenyap, tidak lenyap-lenyap. Dibalik sekarang bahasanya. Tidak lenyap-lenyap. Faham yang dulu sempat mengakar di Indonesia ini dengan sebutan faham sururiyah. Muwazana. Ketika membantah seseorang yang menyimpang seperti itu, tidak kemudian semata-mata menyebutkan kejelekan saja dalam mereka tahdzir, dalam mereka memperingatkan umat dari bahaya dia, tapi juga disebutkan kebaikan-kebaikannya. Ya, Anda tuh memang salah begini-begini, tapi saya salut Anda tuh begini-begini. Sehingga orang yang membaca begitu geram, yang Imam Samudra ini tokoh pahlawan Islam ataukah tokoh teroris. Tapi yang jelas dia mengatakan terima kasih Imam Samudra. Anda pikir sudah lenyap itu pemahaman. Sebab selama ini orang-orang yang dulunya dicap dengan paham seperti ini, itu tidak mau dikatakan seperti itu. Dan teriak-teriak juga anti sururia. Nah, saya bukan sururi. Saya bantah sururia di majalah saya, di buku saya. Saya tidak senang dengan sururia itu. Ternyata saya onak. La haula wa la quwwata illa billah. Hati-hati ya ikhwan dengan paham yang namanya sururia ini. Ternyata masih menggejala di Indonesia. Saya pikir sudah habis masanya di era tahun 90-an. Mendekati tahun 2000-an sudah lari terjerit-jerit dengan langgang ke tempat gurunya sana, di Kuwait sana, di Saudi sana. Ternyata masih ada bibitnya di sini. Hati-hati. Itu di antara pihak-pihak yang komplain dalam urusan nahi mungkar. Tadi itu. Kalau kamu mengingkari kemungkarannya saja, marah mereka. Bagaimana? Sebutkan juga kebaikannya. Tapi yang ini halus. Tidak langsung marah-marah begitu. Tapi dengan ketika dia gaya menasihatinya itulah nampak di situ fikrah yang namanya muwazanah, dan itu fikrahnya orang yang sangat getol dalam membela pemahaman tokoh-tokoh pergerakan Ikhwan Muslimin, Syed Qutb, Syed Hawa dan semisalnya itu. Orang-orang yang dinilai oleh para ulama telah banyak menyimpang dengan pemikiran takfir, dengan pemikiran pemberontak pada penguasanya itu dibikin terjaga dan dibela dengan yang namanya fikrah muwazanah tersebut. Wallahul musta'an. Sehingga sekali lagi khonamtina azakumullah harus diingat, dalam perkara agama itu harus ada dua. Harus ada yang namanya amar ma'ruf, harus ada yang namanya nahi mungkar. Enggak bisa kamu diamkan yang namanya kemungkaran. Walaupun harus dengan cara yang tepat, dengan cara yang baik. Seperti yang dicontohkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau misalkan tidak perlu disebutkan namanya. Cukup kamu sebutkan bagaimana kemungkaran-kemungkaran dia, batilnya dia. Tapi kalau kemudian secara kemaslahatan penting disebutkan namanya langsung supaya orang paham siapa orang ini, bagaimana pemahamannya. Langsung sebutkan namanya. Itu pun juga ditunjukkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang yang bernama Dzul Quwaisir At-Tamimi An-Najdi datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, selamatkan beliau membagi harta Hunain atau perang Hunain, walimah Hunain. Datang tahu-tahu mengatakan, ya Muhammad, ya adil. Inna kala ta'adil. Hey Muhammad, adil kamu. Kamu itu tidak adil. Ini pembagian yang tidak ikhlas. Harap Rasulullah. Siapa yang bakal adil kalau saya tidak bisa adil? Ketika dia pergi, langsung Rasul mengingkari tindakan tadi dan mengingatkan para sahabatnya tentang orang tersebut. Langsung tunjuk hidungnya. Bukan hidungnya, ya, tunjuk tangkuknya. Beliau mengisahkan pada tengkuknya orang ini sambil mengatakan, saya khruju min dhi'i hadza qaum. Baik para sahabat, akan keluar dari sulbinya orang ini. Langsung itu. Hadza. Itu kan isyarat dekat ya. Ini. Orang ini loh. Tengkuknya langsung. Akan keluar dari sulbinya orang ini. Suatu kaum. Yang kamu merasa meremehkan ibadah kalian. Bila dibandingkan dengan ibadah mereka. Mereka membaca Al-Quran. Namun tidak sampai pada kerongongnya mereka. Mereka melesat keluar dari agama ini. Seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Ini khawarij. Langsung. Tunjuk hidungnya langsung. Hidungnya lagi. Tengkuknya ya. Pas dia balik tengkuknya. Kalau dia menghadap kamu ya hidungnya. Gitu. Nah, boleh kalau ada kemaslahatan yang diminta dari sana. Itu semuanya merupakan prinsipnya Rasulullah SAW. Sehingga diamalkan semua ikhwan. Ada kalanya kita amar ma'ruf. Ada kalanya kita nahi mungkar. Ada kalanya kita menggunakan bahasa yang lembut, yang santun, yang sopan. Ada kalanya kita menggunakan bahasa yang tegas, yang lugas, yang keras. Masing-masing harus diperhatikan sisi kemanfaatan, kemaslahatan dan kebutuhannya untuk masing-masing umat itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau saya mengingkari dengan hati, tapi sebenarnya bisa dengan lesan, apakah dosa? Berkurang imannya kamu ya? Menunjukkan iman kamu sedang loyo. Sehingga perlu dinaikkan, ditingkatkan dengan cara Anda harus berani ingkar muka dengan lesan Anda. Adha'ful iman. Apa hukumnya menindik wajah, hidung, lidah, bibir? Nindik itu apa? Di kayak anting-anting itu. Subhanallah. Ini untuk laki-laki atau perempuan? Lagi perempuan? Masya Allah. Kalau untuk perempuan yang kena tina azakumullah, hanya diperbolehkan menindik telinga saja. Untuk tempatnya anting-anting atau yajus. Diperbolehkan. Sebab para wanita-wanita dari zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu biasa mengenakan yang namanya anting-anting. Ya jus, diperbolehkan. Tetapi kalau untuk lelaki tidak boleh pakai anting-anting ya, Afi. Itu namanya tasyabuh dengan wanita. Tasyabuh dengan perempuan. Itu mal'un itu, dilaknat orang yang tasyabuh dengan perempuan itu. Adapun yang namanya menindik wajah, hidung, lidah, bibir. Agak bisa gambarkan gimana caranya ya. Kalau hidung mungkin hidung itu dikasih anting-anting gitu ya. Kayak orang, kayak orang mana? Orang India. Kayak orang India dari sini ya. Bibir tidak pernah saya pandangin. Saya nggak pernah tahu ya bibir. Sebelah mana ya? Sebelah sini ya. Sebelah sini. Tengah-tengah sini. Subhanallah. Lidah ujungnya itu. Tempat yang untuk mengecap rasa itu. Iya, sebelah situnya. Dicuiri dikit kayak dibor begitu kayak jahit. Tempat bawahnya. Subhanallah. Lagi perempuan. La haula wala quwwata illa billah. Ini kan haram ya, akhi. Enggak usah kamu tanyakan kena haramnya ini. Kena haramnya. Itu dimasukkan dalam tindakan mutlak mencincang. Larangan Nabi SAW. Lidah itu loh. Enaknya apa gitu loh. Kalau dipakai makan ya. Gak bisa merasakan nikmatnya makanan. Kan? Iya. Di bagian tengah situ kan. Bagian pengecap rasa. Nah, kalau diboloi gitu ya apa yang rasakannya. Nelan juga geranjel. Makan es kelapa muda, bayangannya kok kayak minum es jeruk. Ini karena saya gak beres pada rasanya itu. Subhanallah. Di bibir juga begitu. Nah, itu. Mata, sebelah mana matanya? Di kelopak atas ini? Nah. Sebelah sini juga. Niru siapa itu ya, Pak? Wallah iblis. Iblis la'anahullah. Itu mungkin di atas seperti itu ya. Itu mungkin di atas iblis itu ya. Ya subhanallah. Iblis itu justru diajari oleh anaknya Adam, Bani Adam. Seperti itu. Iblis juga mungkin tidak punya pikiran jauh ke arah sana. Begitu ngelihat, loh ada Bani Adam seperti itu. Diajari sama yang satu itu. Akhirnya dia sebarkan kepada yang lainnya. Subhanallah. Ini akibat yang namanya gaul tadi itu ya. Tasabuh dengan pihak kufar. Jauh dari perkara agama. Wallahul musta'an. Ini pentingnya menjauhkan anak-anak kita dari yang seperti itu. Wallahul musta'an. Saya mau tanya. Kira-kira yang begini ini orang yang gak pernah sekolah apa sekolah? Sekolah ini. Sekolah. Bukan orang yang bodoh gitu loh. Bukan orang yang buta huruf. Bukan orang yang primitif dari sisi pendidikannya. Para sekolahan ini. Mungkin saat SMA. Iya. Jadi anak SMA ini ya. Iya. Semuanya. Ya sekolah itulah. Ya subhanallah. Menunjukkan ya fanatina azakumullah. Yang namanya ilmu dunia itu tidak bisa memberikan bimbingan kepada pemiliknya. Tidak bisa. Inti sampai profesor, doktor, entah gelar apapun kamu tumpuk jadi satu, enggak buat kamu taruh di ember atau di keranjang gitu. Gelar tadi itu enggak bisa memberikan bimbingan kepada Anda. Yang bisa hanya ilmu din, ilmu agama, ikhwanul fillah na'udzubillah. Seorang profesor, doktor, insinyur, SHM, ARC, semuanya itu butuh pada ilmu agama. Allahumma musta'an. Nah, gitu ya. Bagaimana kalau menjewer telinga? Untuk telinga ya, ikhwan, itu insya Allah lapas. Apa namanya, yang jelas sesuai dengan kebutuhan dan jangan terlalu teman. Yang telinga ini untuk segi sensitifnya kurang begitu sensitif, kurang peka. Beda dengan yang namanya wajah. Cuman jangan teman-teman. Secukupnya saja. Dan juga di luar areal wajah kan sini. Kenapa dikatakan kepala terkeluhan? Kalau misalkan di bagian batok kepala sebelah sini, ini memang tempat-tempat yang sangat riskan nih. Kalau yang ini nampaknya lain. Kalau seandainya manusia tanpa telinga, membahayakan enggak? Daun telinganya diambil, tugel gitu, seret tanpa daun telinga. Kira-kira membahayakan enggak? Enggak mati. Oh begitu, sisi pendengaran saja. Enggak ada sangkut pautnya dengan saraf. Saraf otak, saraf mata, dan segala macam. Enggak ada. Masya Allah. Lada. Insya Allah enggak ada masalah ya. Paman saya ikut dalam pilkades, pemilihan lurah. Lalu saya disuruh ikut memilih, memberikan suara untuk paman oleh orang tua saya. Apa yang harus saya lakukan? Saya agak dipaksa. Dan saya takut dimusuhi keluarga besar ya. Kalau anak gak ikut, apakah boleh saya datang, tapi hanya untuk menghindari kemarahan mereka dan tidak mencoblos calon manapun. Mohon nasihatnya. Jadi yang kali pertama itu, antum upayakan nasihat terlebih dahulu. Tamam? Kamu kasih nasihat mereka dulu. Kamu sampaikan kepada mereka ilmunya, pelan-pelan. Ngomong sama orang tua, dengan perlahan, dengan cara yang baik. Ngomong sama paman Anda. Sampaikan argumentasi-argumentasi penolakan Anda dengan cara yang bagus, yang akurat, yang ilmiah. Sehingga ketika mereka mendengarkan keterangan kamu itu, dan mereka paham antum dan memilih, itu mereka tahu bukan karena kebencian kepada keluarga. Tapi memang karena perkara prinsip agama yang gak mungkin dilanggar. Usahakan itu, tidak kemudian langsung, gimana Ustaz kalau saya maju aja lah, masuk supaya gak dimarahi orang. Nasihatkan dulu, dakwah dulu. Kasih pengarahan, nasihat, bimbingan. Itu saatnya Anda, waktunya Anda memberikan masukan kepada keluarga. Ya berat memang, tapi harus diupayakan. Mungkin Anda akan merasakan, wah gak apa-apa didengarkan, baru ngomong, gitu sudah. Dimarahi begitu. Tapi kalau kamu nyawarnya berani, kamu meminta maaf kepada mereka terlebih dahulu dan memohon waktu sebentar saja untuk berbicara. Terangkan kepada mereka maunya Anda itu apa. Sampaikan. Belum, bapak jangan marah dulu. Paman jangan marah dulu. Biarkan Nanda ini bicara. Dengarkan dulu sebentar. Sampaikan. Jangan pelan-pelan. Gini. Insya Allah ya ikhwan. Enggak ada masalah. Paling tidak, ya sudah. Mirih, ya sudah, yang penting mereka paham apa yang kita maukan. Selesai urusannya. Selebihnya baru kemudian Anda terus berusaha membaiki mereka di saat-saat yang lainnya. Apakah sistem kredit sama seperti menjual dengan dua harga? Apakah boleh kita membeli barang elektronik seperti kulkas dan mesin cuci di supermarket dengan sistem kredit? Ini dilihat sistemnya ya, Pak. Kalau yang di supermarket itu gimana caranya? Caranya gimana? Menggunakan BCA itu? Kredit BCA itu? Atau gimana? Ya, bisa antum. Kalau sistemnya itu, misal antum memiliki ATM BCA. Namam ada kartu kredit debit kredit BCA gitu ya. Anda punya saldo di mana? Di mana namanya? Di tabungan Anda, BCA. Anda belanja kemana-mana nggak usah bawa uang, cukup dengan bawa kartu. Anda belanja ini itu sampai di kasir. Nah, itu disediakan biasanya kalau yang bonafit atau yang profesional disediakan itu tempat khusus untuk itu kredit. Dalam artian apa? Dalam artian begitu itu kartu dimasukkan langsung terkurangi saldonya Anda itu. Apa? Nggak ada masalah. Selama apa ya kawan? Selama yang barang yang Anda beli itu bukan termasuk barang yang harus serah terima di tempat. Kalau termasuk surat terbatas di tempat, maka tidak boleh. Harus cash. Ini uangnya. Jadi paham misalnya ya. Tetapi kalau yang antum inginkan ialah kredit dalam artian angsuran. Angsuran ya. Nah, beli elektronik di supermarket. Misalkan kulkas. Atau mesin cuci di supermarket. Kulkas dua pintu. Toshiba atau Sharp. Atau apalagi namanya. Panasonic atau apa begitu. Nah, harganya 2,5 juta. Kalau angsur, ini ketemunya 3,5 juta diangsur selama setahun. Jadi kan? Ini kembalinya pada pembahasan kredit yang masyhur itu. Kredit dalam artian apa? Angsuran, membayar dengan sistem angsur. Itu namanya kredit. Kalau hati ini ya ikhwan, pendapatnya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Wa Syekhul Albani rahimahullah ta'ala mengatakan haram mutlak, hukumnya haram secara mutlak. Termasuk hadisnya Rasul naha an tay'ataini fi bai'ah. Larangan dua sistem akad pada satu akad. Yang masuk di kalangan antum dengan dua harga itu. Haram. Entah itu kulkas, mesin cuci, sudah motor, mobil, rumah, apa, hukumnya tidak boleh. Pendapat yang kedua, pendapat jumhur ulama mengatakan boleh dengan persyaratan. Ingat, boleh dengan persyaratan. Saya tegaskan ini kan sebab yang menyebar di luar itu boleh. Ada khilaf di kalangan para ulama, ada mengatakan haram, ada mengatakan boleh. Menurut ayat, ya terserah Anda memilih yang mana. Sehingga, karena saya butuh jadinya saya kreatif. Ustaz lagi. Salafi lagi. Allah Musta'ala. Saya foto urusannya. Perhatikan, memang ada khilaf. Betul tidak salah. Yang pertama mengatakan haram secara mutlak. Yang kedua, boleh dengan persyaratan. Dengan persyaratan. Yang pertama, pihak pembeli menentukan akadnya. Kontan atau angsur. Di sini dia pasti akan membeli yang angsur. Yang kedua, karantina azakumullah, tidak boleh adanya penambahan nominal dari nominal yang telah disepakati tadi itu. Baik jatuh tempo bisa melunasi atau tidak. Jadi kan, kalau sampai ada penambahan nominal itu yang namanya riba dan ribanya riba jahiliyah lebih parah lagi. Mudeng ini. Dan kalau kamu perhatikan sistem yang ada sekarang ini, yang mana sekarang ini? Ya yang kedua tadi tidak sesuai dengan persyaratan pihak yang kedua. Intinya bagaimana? Intinya untuk di zaman sekarang ini, Bismillahirrahmanirrahim. Kredit adalah riba, riba adalah kredit. Mana ya? Sama dengan sekarang ini kita bisa mengatakan saking masyhurnya riba adalah bank, bank adalah riba. Sama intinya. Dikarenakan apa? Dikarenakan masyhurnya. Padahal yang namanya bank itu wadah saja. Yang jadi masa sekarang transaksinya. Jadi paham ya? Paham yang sampaikan sekarang ini? Ada huwa. Nah, kalau kamu ditanya sama seseorang, kok nampaknya ini kepingin cari-cari jawaban yang membolehkan. Padahal nggak ada yang mengatakan secara mutlak. Langsung kamu jawab, nggak boleh untuk zaman sekarang ini. Selesai. Khair insya Allah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan diambil faedahnya. Nakfi lahuna insya Allah. Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.